Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-23, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa sebagian dari umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang akan melakukan kesyirikan. Dan di antara sebab yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan secara khusus ataupun keharaman secara umum, disebabkan karena kejahilan mereka, kebodohan, ketidaktahuan akan keburukan tersebut. Seseorang yang dia bodoh, tidak mengerti kesyirikan, keharaman, keburukan, maka kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena tidaklah mungkin seseorang dia bisa menjauhi sesuatu keburukan kecuali dia memang mengetahui bahwasanya itu adalah keburukan, sehingga dia bisa menghindar dari keburukan tersebut. Oleh karena itulah, seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah al-Yaman, beliau pernah berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Adalah manusia, kata beliau, dahulu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri." Adapun saya, kata Hudzaifah al-Yaman, bertanya kepada beliau tentang keburukan. Apa sebab Hudzaifah al-Yaman ini radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan? Beliau menjelaskan alasannya, "Maqafatan an aqa fihi." Karena aku takut terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Terjerumus ke dalam keharaman, terjerumus ke dalam kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Karena keburukan yang paling buruk adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oleh karena itulah, ada seorang penyair membuat sebuah syair dengan mengatakan, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui, mempelajari kejelekan, la li syarri, bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, lakin li tawakkihi, akan tapi agar bisa terhindar darinya. "Wa man la ya'riful khaira ani syarri," barang siapa yang seseorang dia tidak mengenal kebaikan dari keburukan, dalam artian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, dia tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, dia tidak bisa membedakan mana ketaatan, mana keharaman, yaqa'u fihi, maka dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Kenapa banyak orang di sekeliling kita yang mereka merokok? Ya, sebabnya karena mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi dari keharaman-keharaman yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang menyebabkan mereka akhirnya terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala wa rahimakumullah. Seseorang yang dia senantiasa berusaha mengetahui dan mempelajari kesyirikan agar dia bisa menghindar dari kesyirikan tersebut, menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang takut dari kesyirikan. Jadi seseorang yang dia berusaha mempelajari kesyirikan, berusaha mengenal kesyirikan, menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang takut dari kesyirikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab yang ke-4, al-bab al-khawfu minasyirki. Dan dijelaskan oleh Syekh Khalusyai di dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya orang yang dia benar-benar takut dari kesyirikan akan berbuah 3 hal pada dirinya. Yang pertama, dia senantiasa mempelajari tauhid secara mendetail dengan berbagai macamnya 3 tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk mempelajari kesyirikan. Kemudian dia apabila dia terjerumus ya ke dalam perbuatan dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang takut kepada Allah, kepada terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi orang yang senantiasa dia berusaha mempelajari kesyirikan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, menunjukkan pada hatinya ada rasa takut dari kesyirikan. Dan seseorang yang dia benar-benar takut dari kesyirikan, ini menunjukkan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya, kesempurnaan tahqiq at-tauhid yang ada pada dirinya. Kalau kita ingin mengukur barometer kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, lihat sejauh mana rasa takut kita tertimpa dari kesyirikan. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna tauhidnya, manusia yang paling sempurna imannya, beliau adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Begitu pula bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah manusia yang paling sempurna tauhidnya. Beliaulah yang menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Akan tetapi beliau adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, wajanubni wa baniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari beribadah kepada patung. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim walaupun sudah sampai puncak kenabian, dijadikan sebagai khalilullah, kekasihnya Allah, beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari beribadah kepada patung. Begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang mendakwakan tauhid. Beliau menjelaskan kepada umat tentang kesyirikan. Beliau saja berdoa kepada Allah ya, agar berlindung dari kesyirikan yang beliau ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Karena memang kesyirikan pada umat ini akhfa min dabibi namli. Lebih samar daripada jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam pada kegelapan malam. Tatkala Rasulullah berdoa seperti ini, menunjukkan beliau sangat-sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kesempurnaan tauhid yang ada pada diri beliau. Jadi kalau kita ingin melihat sejauh mana ya, kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihat sejauh mana rasa takut kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kalau kita ingin melihat sejauh mana kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan, kita lihat sejauh mana kita berusaha mempelajari, mengenal, mempelajari jenis-jenis kesyirikan agar kita bisa terhindar darinya. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, beliau berkata di dalam kitabnya itu Fathul Majid, beliau berkata, "Fala ya'manu al-wuqu'a fi syirki." Tidak ada orang yang dia merasa aman terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidaklah seseorang yang dia merasa aman terjerumus ke dalam kesyirikan illa man huwa jahil, kecuali dia adalah orang yang jahil, yang bodoh. Kalau ada orang yang dia merasa aman terjerumus ke dalam kesyirikan, maka menunjukkan dia adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Dan sebaliknya, orang yang merasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, menunjukkan dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang cerdas. Dan di antara kesyirikan yang banyak tersebar dan mungkin samar di antara kaum muslimin adalah sihir. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang ke-24. Melihat di dalam bab yang ke-24, ya, setelah beliau menjelaskan pada bab yang ke-23, ya, bahwasanya sebagian dari umat Islam ini akan ada yang melakukan kesyirikan, setelah itu beliau menjelaskan bab yang ke-24. Menunjukkan di antara kesyirikan yang banyak dilakukan oleh umat ini tanpa mereka sadari, mungkin disebabkan karena kejahilan mereka, adalah as-sihru, sihir. Bab ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Maja'a Fis-Sihri. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang ancaman yang terkait dengan sihir dan pelakunya. Dan insya Allah pada bab yang ke-24 ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan bahas. Anda sebutkan secara global. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab di kitab Tauhid. Yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dalam artian mengapa si bab sihir ini kok dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah definisi sihir. Makna dari sihir. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'u sihri. Macam-macam sihir. Kemudian yang keempat adalah hikmatu min tahrimi sihri. Hikmah dari pengharaman sihir. Poin yang keempat, hikmah dari pengharaman sihir. Kemudian poin yang kelima adalah hukmu ta'allumi sihri. Hukum mempelajari ilmu sihir. Poin yang kelima, hukum mempelajari ilmu sihir. Adapun poin yang keenam adalah alamatun yu'rafu biha as-sahir. Ciri-ciri atau alamat-alamat yang dengannya diketahui tukang sihir. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di antara ciri-ciri tukang sihir. Kemudian yang ketujuh adalah hukuman bagi penyihir, haddus sahiri, hukuman bagi penyihir. Kemudian yang kedelapan adalah min subulil wiqayati minasihri, di antara cara membentengi diri dari sihir. Kemudian poin yang kesembilan adalah penjelasan dalil akan haramnya atau syiriknya atau kufurnya perbuatan sihir. Dan nanti pada poin yang ke-10, yang sebenarnya ini adalah bab tersendiri karena pembahasannya masih terkait dengan sihir, kita akan membahas tentang masalah nusrah. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang ke-26, kalau tidak salah 26 atau 27, ya, bab yang terkait masalah nusrah. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Yang anda ambil dari kitab Mulakhas. Mulakhas syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan, munasabatu dzikri sihri li kitab tauhid, kata beliau, apa di dalam kitab tamhid, ya. Jadi hubungan bab dengan kitab tauhid ini anda ambil dari kitab tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Beliau mengatakan, munasabatu dzikri sihri li kitab tauhid, hubungan penyebutan sihir, pembahasan masalah sihir di dalam kitab tauhid, annasihra nau'un minasyirki, karena sihir ini adalah bagian dari kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sahara faqad asyraka." Barang siapa yang melakukan sihir maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, tatkala sihir ini adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan dan syiriknya syirik akbar yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam, menafikan tauhid, aslu tauhid yang ada pada diri seseorang. Sehingga dijelaskanlah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid. Karena di dalam kitab Tauhid, yang namanya kitab Tauhid ini, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, imma beliau menjelaskan masalah macam-macam ibadah, imma beliau menjelaskan kesyirikan akbar yang dapat menafikan Tauhid yang ada pada diri seseorang, imma beliau menjelaskan Tauhid yang syirik asgar, yang bisa menafikan kesempurnaan Tauhid pada diri seseorang. Tatkala sihir ini termasuk dari jenis kesyirikan yang akbar, maka paslah ya beliau bawakan di dalam kitabnya, yaitu kitabu tauhid. Kenapa? Karena sihir ini termasuk dari kesyirikan akbar yang dapat menafikan keimanan atau tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan parahnya, di dalam kitab Nawaqidul Islam, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di antara pembatal keislaman yang ketujuh adalah as-sihru. Wa minhu, dan di antaranya bentuk sihir adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu ini ilmu sihir yang terkait dengan memalingkan. Memalingkan yang awalnya suami istri saling cinta mencintai, kemudian dipalingkan, jadi cerai, jadi saling benci membenci. Wal atfu. Atfu mungkin lebih kita kenal dengan istilah ilmu pelet. Seseorang yang awalnya tidak suka menjadi suka. Kemudian beliau mengatakan, faman fa'alahu, barang siapa yang melakukan sihir, berarti dia punya ilmu sihir dan dia mempraktekannya, au radiya bihi. Nah ini dia. Atau dia ridho dengan ilmu sihir, dia enggak bisa sihir. Tapi dia senang, dia ridho dengan ilmu sihir. Maka kafaro. Orang yang seperti ini juga kafir. Keluar dari Islam, termasuk dari pembatal keislaman. Ya. Mungkin banyak orang yang tidak bisa ilmu sihir. Tapi kalau dia senang dengan sihir, maka hukumnya sama dengan pelaku tukang sihir. Ya. Ini poin yang pertama. Adapun poin yang kedua adalah definisi sihir. Yang anda ambil dari kitab I'anatul Mustafid karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan sihir secara tinjauan bahasa lugatan adalah kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Ini sihir secara bahasa. Maka kata beliau, itu Syaikh Shalih Al-Fauzan, setiap yang lembut dan samar sebabnya atas manusia dinamakan dengan sihir. Jadi segala sesuatu yang lembut dan samar atas manusia terjadinya yusamma sihran, dinamakan sihir fil lughah, secara bahasa. Jadi sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya bagi manusia secara lughah. Dan di antara yang menunjukkan makna seperti ini, sihir secara lughah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, inna minal bayani lasihran. Ya. Al-bayan di sini maknanya adalah al-kalamu al-balik. Sesungguhnya di dalam perkataan yang memukau, ya, itu adalah termasuk dari bentuk sihir. Perkataan yang memukau itu termasuk dari bentuk sihir. Tapi sihir secara apa? Lughah, bahasa. Kenapa? Karena biasanya seseorang yang dia memiliki kalam yang sangat memukau, itu bisa mengikat atau memikat hati seseorang. Dia terpukau, memberikan asar pada dirinya tanpa dia apa? Tanpa dia sadari, seperti pengaruh dari sihir. Ya, sihir adalah sesuatu yang samar. Orang awalnya sehat, ya. Awalnya dia enggak suka dengan fulan atau fulana, tiba-tiba menjadi apa? Suka tanpa sebab yang jelas. Ya. Dan orang yang dia mendengarkan kalam seseorang yang memukau, seakan-akan dia tersihir, seakan-akan apa, dia tersihir. Dan ini adalah sihir secara bahasa, sesuatu yang samar dan lembut sebabnya. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbikum mal adhu, yakni as-sihru, as-sihra, al-adhu, ay mananya adalah as-sihra. Maukah kalian aku kabarkan apakah itu al-adhu, yakni as-sihra, hiya an-namimah. Jadi an-namimah ini dinamakan sihir. Apa itu an-namimah? Al-qalatu bainan nas, memecah belah antara manusia. Mengapa namimah ini dinamakan sihir secara bahasa? Karena pengaruh namimah ini sama persis dengan sihir. Ya. Yang pertama, dapat memecah belah kehidupan masyarakat. Merusaknya sama dengan sihir. Yang awalnya seseorang suka saling suka, kemudian karena ada namimah diadu domba. Ya, si A dan si B ini teman, ya, teman karib. Ada orang yang tidak suka. Si C enggak suka nih kalau A dan B dia teman karib misalnya. Dia diadu domba. Si C bilang kepada si A, A, si B ini gini-gini sama ente. Si B bilang sama si C bilang sama B, si A bilang gini-gini sama ente. Ya, ini adu domba. Asarnya pengaruhnya sama dengan sihir. Tapi ini sihir secara bahasa. Ya, sihir secara bahasa. Adapun sihir secara syar'an, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usy adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ibaratun, sebuah ibarah, sebuah ungkapan, an azaim, dari jimat-jimat, waruqa atau jampi-jampi, wa uqadin atau ikatan-ikatan, ya, sebuah ungkapan dari jimat-jimat atau jampi-jampi, mantra-mantra atau ikatan-ikatan, buhul-buhul, yang memberikan pengaruh pada badan orang yang terkena sihir. Yang memberikan pengaruh, yu'athiru fi badanil mashur. Yang memberikan pengaruh pada badan seorang yang terkena sihir. Jadi jimat-jimat yang digunakan oleh tukang sihir, jampi-jampi atau buhul-buhul yang digunakan tukang sihir, ya, untuk menyihir seseorang, ini memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir. Imma bil qatli, imma menyebabkan orang yang tersihir itu mati atau sakit, atau bil ikhlali bi aklihi, atau akalnya rusak. Dalam artian mungkin yang dia awalnya waras karena terkena sihir, dia jadi apa? Gila. Atau mungkin tatkala seseorang dia mondok, seorang anak dia mondok di sebuah pesantren, tapi mungkin ada orang tuanya yang tidak suka. Ya, kemudian disihirlah anak ini yang dia dihayalkan di dalam otaknya itu biar enggak betah. Dan ini terjadi, ya. Di salah satu tempat Anda mengajar, ada seorang musyrib yang menyampaikan kepada Anda. Ya. Jadi cerai keluarganya. Ibunya yang ngaji salaf, bapaknya tidak. Ya. Dan katanya keluarga dari bapaknya dan ibunya ini adalah dukun katanya. Ah, menyihir anak ini. Enggak bisa tidur, pikirannya enggak tenang, enggak betah. Ya, berarti yang terkena apa? Otaknya. Benar-benar berpengaruh. Dibuat enggak betah di pondok. Au yufarriqu baina zawjaini, atau sihir ini memberikan pengaruh dapat memisahkan pasangan suami istri. Atau ya'khudhu al-zawju an zawjatihi fala yastati'u al-wusula ilaiha. Atau mungkin ada seorang suami, ya, dia ingin berhubungan dengan seorang istri tapi tidak mampu melakukannya. Ini adalah sihir secara syar'i. Ditinjau dari bahan-bahan atau wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang digunakan oleh tukang sihir dan akibat dari sihir tersebut. Yang mana biasanya tukang sihir tatkala mensihir menggunakan azaim, jimat-jimat, atau dengan membaca jampi-jampi, rukyah-rukyah, atau dia membuat ikatan-ikatan, buhul-buhul. Yang dia tiup ikatan tersebut. Ya. Fasahir, kata beliau, maka tukang sihir itu dia biasanya menyimpulkan suatu ikatan dengan benang yang disebut dengan buhul, kemudian dia meniupnya dengan ludahnya. Oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejelekan tukang sihir yang suka meniup-niup buhul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejelekan tiupan, ya, tiupan tukang sihir terhadap buhul-buhul. Ini sihir secara apa? Syar'i. Dan sihir adalah hak adanya. Benar-benar dapat memberikan pengaruh pada badan seseorang. Ya. Kemudian poin yang ketiga adalah macam-macam sihir. Macam-macam sihir ini bisa ditinjau dari dua tinjauan. Itu macam-macam sihir ditinjau dari hukumnya. Dan macam-macam sihir ditinjau dari bentuknya. Ya, macam-macam sihir. Jadi bisa ditinjau dari dua tinjauan, ditinjau dari hukumnya, dan ditinjau dari bentuknya. Kalau macam-macam sihir ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua. Ini Anda ambil dalam kitab Muqarrar. Yang pertama adalah sihir yang hukumnya syirkun akbar. Ya, jadi macam-macam sihir kalau ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua. Yaitu sihir yang hukumnya syirkun akbar. Yang mana sihir ini, sihir yang hukumnya syirik akbar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang di dalamnya ada unsur peribadahan kepada syaitan. Sihir yang syirik akbar, yang di dalamnya sihir tersebut ada unsur peribadatan kepada syaitan. Dan pendekatan diri kepada syaitan. Ini yang pertama. Ya, macam-macam sihir ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar, munafin litauhidi, yang menafikan tauhid pada diri seseorang, yang mana sihir ini tidaklah terjadi ya kecuali di dalamnya ada unsur beribadah kepada syaitan dan pendekatan diri kepada syaitan. Adapun jenis sihir yang kedua adalah kabiratun min kabair dzunub, termasuk dari dosa besar, yaitu sihir yang tidak sampai derajat syirik akbar. Sihir yang tidak sampai pada derajat syirik akbar, yang di dalamnya tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Seperti seseorang ya mensihir dengan perantara obat-obatan, dengan perantara mungkin tadkhin, asap, ya dia ingin mencuri ke dalam rumah seseorang, kemudian ditiuplah asap sehingga orang-orang pada tertidur, tersihir, seakan-akan dia tersihir. Ya mungkin yang sihir yang hukumnya kabiratun ini, sihir ditinjau dari apa? Dari lugu saja, dari bentuk asar atau pengaruhnya. Ya. Dan yang dimaksud di dalam kitab ini, babu majafis sihri, adalah jenis sihir yang pertama. Sihir yang akbar. Yang sebagaimana tadi kita jelaskan definisinya secara syar'an. Yang di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Baik tukang sihirnya ataupun orang yang minta tolong kepada sihir, tukang sihir. Nanti mereka berdua sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan. Yang mana syaitan ini tidaklah akan membantu tukang sihir kecuali syaitan ini nanti minta syarat. Dan syaratnya tentu adalah syarat-syarat yang berbau kesyirikan ataupun kekufuran. Kemudian macam-macam sihir ditinjau dari bentuknya. Nah, ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Ya. Oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, as-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Sihir ditinjau dari makna syar'i yang tadi kita jelaskan, itu terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah hakikiyun, dan yang kedua adalah takhiliyun. Takhiliyun. Hakiki dan takhliyi. Adapun sihir hakikiyun, wa huwa hadza alladhi dzakarna. Kata beliau, adapun sihir yang hakiki itu, sihir yang tadi telah kita sebutkan. Itu definisi sihir secara syar'i, yang dia benar-benar memberikan pengaruh pada badan, jasad, dan pikiran seseorang. Ini hakiki. Jadi benar-benar memberikan pengaruh pada badan atau jasad. Adapun jenis yang kedua, yaitu sihir takhili, wa huwa laisa lahu haqiqatun. Sihir yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Wa huwa ma yu'athiru fil absar. Yang mana sihir ini memberikan pengaruh pada pandangan mata seseorang. Fatara syai'a ala khilafin ma huwa alaihi. Yang mana seseorang melihat sesuatu yang hakikatnya berbeda, tidak sesuai dengan penglihatannya. Ini sihir yang takhili. Sihir yang memberikan asar pada penglihatan seseorang. Mungkin terkadang tatkala kita nonton debus ya. Kalau di Banten debus tuh. Kalau di sini apa? Jantilan ya. Jantilan misalnya. Ya, tukang sihir mempraktikkan ilmu sihirnya. Dia potong mungkin kepala seseorang. Ya mungkin yang tersihir itu adalah mata kita. Kita lihat ada yang terpotong adalah apa? Kepala. Padahal mungkin yang dipotong apa? Kedebong, pisang mungkin. Itu ya, mata kita tersihir. Ya seseorang, dicontohkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, seperti seseorang yang mungkin dilindes oleh mobil yang besar. Kita seakan-akan melihat seperti itu, kita melihat seperti itu. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Mata kita apa? Tersihir. Dan beliau menjelaskan yang sihir yang seperti ini, sebagaimana sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun. Ya tatkala melawan Nabi Musa alaihissalam. Ya, sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun tatkala melawan Nabi Musa adalah jenis sihir yang takhili. Yang hakikatnya tidak ada hakikatnya, tidak memiliki hakikat. Ya, yang hanya memberikan pengaruh pada apa penglihatan mata. Yang mana tatkala tukang sihirnya Fir'aun melemparkan tali, merepakkan tongkat, ya tiba-tiba manusia melihatnya apa? Seekor ular. Padahal itu tali. Kalau dipegangnya tali, enggak gigit. Cuma pandangan kita apa? Ular. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqau," maka tatkala alqau mereka melemparkan tali dan tongkat, saharu ayunan nas. Saharu ayunan nas. Maka mereka menyirap ayun. Apa? Mata-mata manusia. Tidaklah Allah berfirman, kata beliau, ya tidaklah Allah berfirman Allah berfirman saharun nas. Dan mereka mensihir manusia. Maqala saharun nas. Tidaklah Allah berfirman mereka menyihir manusia. Tapi Allah berfirman apa? Balqala, tapi Allah berfirman saharu ayunan nas. Jadi yang tersihir adalah mata. Seakan-akan ya manusia pada saat itu melihat ular. Hakikatnya bukan seperti itu. Hakikatnya itu adalah tali. Ya. Orang-orang Mu'tazila, ya mereka menolak sihir yang hakiki. Ya mereka pikir sihir itu hanya jenis yang kedua, yaitu sihir takhili. Pada sihir yang hakiki adalah hak adanya. Ya. Baik secara kenyataan yang ada, banyak orang-orang yang mereka tersihir dengan bentuk sihir yang hakiki. Perutnya, ya, tiba-tiba gendut, di dalamnya ada paku, kemudian di tangannya mungkin banyak paku, dan yang semisalnya. Ini benar-benar hakiki. Orang yang awalnya waras menjadi gila dikarenakan sihir. Ya bisa lihat, kita bisa lihat kenyataan. Benar-benar memang sihir itu memberikan pengaruh pada seseorang. Bukan hanya sekedar takhili. Kemudian poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Mengapa sih Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sihir? Dijelaskan al-hikmatu min tahrimi sihri, ini ada dua macam. Ya, hikmah dari pengharaman sihir ada dua. Yang pertama, anna fihi ibadatan lisyayatin wa taqarruban ilaihim wa ta'alluqan bihim. Ya, bahwasanya di dalam sihir ini ada unsur beribadah kepada syaitan. Pendekatan diri kepada mereka dan bergantungnya hati kepada mereka. Fasyaitonu, yang namanya syaitan, la yuti'u sahira ala sihrihi, tidaklah mentaati keinginan tukang sihir untuk melakukan sihirnya, illa idza taqarraba ilaihi as-sahir bisyai'in minal ibadah au minal kufri billahi. Yang mana syaitan tidaklah akan mentaati tukang sihir, ya, untuk memperhatikan ilmu sihirnya, kecuali tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepadanya dengan suatu ibadah. Ya, boleh saya bantu Anda untuk menyalakan fulan dengan fulan atas ilmu sihir Anda, tapi dengan syarat harus beribadah. Dan bentuk ibadah yang paling agung adalah sujud. Terkadang tukang sihir nanti diperintahkan oleh syaitan untuk sujud kepada dirinya. Atau melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kekufuran adalah ihanatul Quran. Menghina apa? Al-Quran. Biasanya tukang sihir, dia menghina Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebagai apa? Alas untuk buang air besar, kloset. Menghina Al-Quran. Kenapa? Karena tatkala dia melakukan tersebut, maka syaitan apa? Akan membantunya. Semakin besar kekufuran yang dia lakukan, semakin besar kesyirikan yang dia lakukan, maka bantuannya juga semakin besar. Ini alasan yang pertama kenapa sihir itu diharamkan. Salah satu hikmahnya adalah karena di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Kemudian yang kedua, fihi fasadun adzimun lil mujtama. Karena di dalam sihir ada kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. Membunuh seseorang, membuat seorang sakit, memisahkan pasangan suami istri, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara masyarakat disebabkan sihir. Dan sihir ini diharamkan oleh semua agama, ya. Sihir ini sesuatu yang tercela, yang sepakat seluruh agama sepakat bahwasanya sihir adalah sesuatu yang tercela. Ya, bahkan orang-orang musyrik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganggap sihir adalah suatu perkara yang jelek. Apa buktinya? Buktinya di antara julukan yang mereka berikan kepada Rasulullah apa? Sahir, tukang sihir. Yang menunjukkan mereka pun tahu sihir ini adalah sesuatu yang buruk. Kemudian poin yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Hukum mempelajari ilmu sihir, ini ana ambil dari kitab Tamhid. Di buku ana halaman 299. Di sana dikatakan, ta'allumu sihri hunaka maratib. Ya, mempelajari sihir itu ada tingkatannya. Yang pertama, ayata'allama dhalika nadhariyan wa la ya'maluhu. Belajar sihir nadhariyan, sekedar teori. Ya, dia belajar sihir, dia ini seseorang mungkin datang ke tukang sihir, belajar ilmu sihir kepada tukang sihir, ya teori-teorinya cara menyihir bagaimana, ya. Tapi dia apa? Tidak pernah dia amalkan. Ini yang maratib pertama. Maratib yang kedua, ayata'allamuha, ayata'allamahu wa ya'maluhu walau maratan. Yang kedua, dia mempelajari sihir dan dia mengamalkannya, mempraktikkan walaupun sekali. Ya. Dia belajar, dia datang ke tukang sihir. Bagaimana sih cara melet seorang wanita, misalnya dia belajar. Kemudian dia praktikkan sekali. Walaupun sekali dia praktikkan. Kemudian yang ketiga, wa hunaka maratabatu sahir. Ini maratib tingkatan tukang sihir. Yang memang dia belajar sihir, cita-citanya sejak kecil pengen jadi tukang sihir. Ya. Dia praktikkan senantiasa tuh. Biar masuk TV kan. Sekarang banyak tuh para tukang sihir jadi artis. Ya. Dia praktikkan ilmu sihirnya di mana? Di televisi ataupun yang lainnya. Bagaimana hukum maratib mempelajari ilmu sihir ini? Apakah dibedakan? Oh, yang pertama, karena dia sekedar teori, oh hukumnya haram saja. Yang kedua, karena dia cuma sekali, oh berarti syirik asgar. Yang ketiga, oh ini baru syirik akbar. Iya. Yeah. Dibedakan atau sama? Dibedakan atau sama? Sama. Kenapa sama? Sama syirik apa nih? Haram. Ya kenapa sama syirik akbar? Ada yang lain? Beda atau sama nih hukumnya? Niatnya? Jawabannya sama. Syirkun akbar. Kenapa? Karena orang yang belajar sihir, baik dia tidak praktekkan, mesti dia apa melakukan kesirikan. Ya, tatkala dia belajar sihir sama tukang sihir, ya, teori-teori yang dia pelajari di tukang sihir itu ada unsur apa di dalamnya? Mesti ada unsur apa? Kesirikan. Tidaklah seorang dia belajar sihir kecuali di dalamnya ada unsur kesirikan. Maka kata Syekh, penulis kitab At-Tamhid Al-Jawab, ya, bahwasanya qala Allah Ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, menukil firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah yang nanti juga kita akan jelaskan. Wa ma yu'allimani min ahadin. Tidaklah dua malaikat tersebut yang Allah turunkan sebagai fitnah bagi manusia, ya, mengajarkan kepada seseorang hatta yakula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah bagi kalian, bagi kamu. Fala takfur, maka jangan kufur. Kalau kamu belajar sihir, berarti kamu kufur. Maka kata Syekh, fadalla ala anna ta'allamahu mujarradihi kufrun. Ya. Walihada nakulu as-sahi anna ta'allama sihri walau biduni amal sirkun wa kufrun billah. Ya, berdasarkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya belajar sihir, walaupun hanya sekedar belajar, dia tidak praktekkan, maka kufur. Kenapa? Karena orang yang belajar sihir mesti melakukan apa? Kesirikan, walaupun dia tidak praktekkan. Yang pertama ini, yang dia belajar hanya sekedar teori dan tidak praktekkan, sayangnya dia praktekkan, dia bisa. Tapi dia tidak praktekkan. Tapi dia bisa. Ya seandainya dia mau praktekkan, bisa pun dengan izin Allah ya. Pengaruh sihir yang tadi kita sebutkan ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pernah disampaikan kajian oleh Ustaz Zaid, ya. Kata beliau menceritakan tatkala Syekh Abdul Razak menjelaskan perkara yang tadi Anda jelaskan, bahwasanya orang yang belajar sihir walaupun tidak dipraktikkan mesti melakukan kesyirikan atau kekufuran, maka berdirilah seorang pemuda yang menceritakan, ya Syekh, benar apa yang antum katakan. Pemuda ini bercerita, ya. Tatkala dia ingin belajar sihir, dia diperintahkan untuk melakukan apa? Kekufuran. Jadi orang yang belajar sihir mesti melakukan kesyirikan ataupun kekufuran, yang menafikan aslu tauhid pada dirinya. Kemudian poin yang ke-6. Alamatun yu'rafu biha as-sahir. Ini penting sekali ya. Mengetahui alamat-alamat tukang sihir. Kalau mungkin banyak di antara kita, umat Islam, kaum muslimin, yang tidak memahami hakikat dari tukang sihir. Jadi kita harus mengetahui alamat-alamat tukang sihir. Biar jelas bagi kita. Dikatakan di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Penulisnya mengatakan, ini anda rangkum ya. Idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadil mu'allijina. Idza wajadta, jika anda mendapatkan alamatan wahidatan, satu alamat saja min hadhil alamat, dari alamat-alamat ini, fi ahadil mu'allijin, pada seorang pengobat ya, atau istilahnya apa, tabib, orang pintar atau yang semisalnya, fahuwa sahirun bila adana syakin, maka dia adalah tukang sihir tanpa diragukan sedikit pun. Ya. Yang pertama, yas'alu al-maridha an ismihi wa ismi ummihi, menanyakan kepada orang yang berobat, yang sakit, siapa namanya dan siapa ibunya. Kalau dokter enggak ya? Ya, menanyakan nih. Kalau ada orang ngaku orang pintar nih bisa menyembuhkan, di antara cirinya dia bertanya, siapa nama Anda dan siapa nama ibunya. Jangan tanya, kenapa kok ditanya ibunya? Anda enggak tahu juga alasannya ya. Tapi mungkin ini ulama yang menulis, dia meneliti. Ya. Di antara ciri-ciri tukang sihir adalah bertanya kepada pasiennya siapa nama dan siapa ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya'khudhu atharan min atharil marid. Mengambil athar, sesuatu yang mungkin pernah dipakai oleh orang yang sakit. Mungkin bajunya, mungkin mantelnya, atau mungkin rambutnya, atau mungkin yang lainnya. Athar dari orang yang sakit tersebut. Atau mungkin sisir yang pernah dipakai, itu namanya athar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita batu tolasim, menulis jimat atau mantra-mantra. Tulis jimat atau mantra-mantra. Datang seseorang ke orang pintar mungkin, punya penyakit, apa dia tulis. Ya. Ini celupkan ke air misalnya. Nah, ini diantara ciri-ciri tukang sihir. Yang keempat adalah tilawatul azaim wa tolasim ghairul mafhumah. Membaca jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya. Dia membaca mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya. Ya mungkin pada sebagian tukang sihir, ya untuk menutup kesihirannya, mungkin pada awal-awalnya mungkin dia baca bismillah, dijaharkan. Tapi nanti di akhir-akhir ujungnya, biasanya mulutnya komat kamit, menyebutkan sesuatu yang kita tidak paham maknanya. Dan ini ana langsung sendiri dapat dari seorang mantan tukang sihir cerita. Ya, dia pernah jadi tukang sihir mengobati orang yang sakit. Ya, ada orang yang mungkin sakit gigi atau apa, dia ambil air, dia baca. Awalnya keras, baca bismillah, gitu ya, baca yang lainnya. Kemudian dia sebutkan ya mantra yang aslinya, tapi dengan apa? Berlahan-lahan, tidak dipahami bagi orang yang mendengarnya. Ya. Kemudian yang kelima, terkadang dia meminta hewan dengan sifat tertentu, seperti ayam, cemani, atau yang semisalnya, untuk disembelih dan tanpa menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya. Warubama terkadang, ya, diperintahkan nih pasiennya untuk melumuri badannya dengan darah. Sesuatu yang sakit ya, tempat-tempat yang sakit dengan darah. Darah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Atau dilempar di tempat yang berlubang, mungkin untuk makan jinnya atau setannya. Ya. Oleh karena itulah disyaratkan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, syaitan atau jin tidak mampu memakannya. Ya, tulang tatkala kita makan tulang, biar yang makan jin Islam, kita sebut kita lempar, kita buang dengan baca bismillah. Tatkala kita makan, kita enggak baca bismillah, syaitan juga ikut campur tuh. Tatkala suami berhubungan kemudian tidak membaca doa, ya, berlindung kepada Allah, maka syaitan juga ikut campur. Oleh karena itulah tatkala di sini misalnya seorang dukun, seorang tukang sihir meminta syarat untuk menyembelih seekor hewan, syaratnya tidak boleh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang yang keberapa? Keenam, memberikan kepada orang sakit ini hijaban berupa tirai atau jimat atau kain yang bentuknya persegi empat, yang di dalamnya ada huruf-huruf dan angka-angka. Ya. Bidahi liha hurufun au arqam. Biasa ya, jimat itu ya. Biasanya kalau ada huruf-huruf, ada angka-angka yang tidak kita pahami maksudnya apa tuh. Ditempel di mana, di pintu ataupun yang di lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah berbicara dengan kalimat yang tidak dipahami. Berbicaranya tidak jelas. Atau istilahnya komat kamit mulutnya. Berbicara dengan sesuatu yang tidak jelas. Yang kedelapan adalah memberikan kepada orang yang sakit sebuah kertas, kemudian dia berasap, dibakar, kemudian orang yang sakit ini berasap dengan kertas tersebut. Oh, Anda sakit apa? Oh, saya sakit ini, Pak. Oh, ini saya tulis kertas. Nanti ini kertasnya dibakar ya. Dan Anda berasap dengan kertas terbakaran tersebut. Ya, mungkin ada jenis model pengobatan seperti ini. Ketahuilah kalau ada jenis pengobatan seperti ini, dia adalah tukang sihir. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir adalah memberikan kepada orang yang sakit sesuatu untuk dipendam di dalam tanah. Ini antara ciri-ciri tukang sihir. Yang kesembilan adalah memberikan kepada pasiennya sesuatu untuk dipendam di dalam tanah. Ini poin yang keenam. Kemudian poin yang ketujuh. Ya. Alamatnya ada sembilan. Poin keenam toh? Alamat tukang sihir itu poin yang keenam. Selesai sudah. Ya, alamatnya ada sembilan. Kalau ada, kata beliau tadi di awal-awal tuh, jika kita mendapatkan salah satu saja dari alamat yang sembilan ini pada diri seseorang, ketahuilah bahwasanya dia adalah tukang sihir. Bila adana syakin, kata beliau, tanpa diragukan lagi. Kemudian yang ketujuh adalah hukuman bagi penyihir. Kalau dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al Utsaimin di dalam kitabnya Al Qawlul Mufid, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu adalah menjelaskan tentang hukum sihir dan hukuman bagi penyihir. Kalau antum lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan bab sihir ini menjelaskan tentang dua perkara. Yang pertama, hukum sihir dan hukuman bagi penyihir. Di antara dalil-dalil terkait dengan hukuman penyihir, yaitu dari Jundub secara marfu, hadus sahiri darbatun bisayf, rawahu Tirmidzi. Hukuman bagi penyihir adalah apa? Dipukul dengan pedang. Maksudnya apa? Bunuh. Jadi hukuman bagi penyihir itu adalah bunuh. Wa fi sahihi al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, an Bajalah Ibni Abdah qala, kata bahwa Umar ibn Khattab, ya, Umar ibn Khattab telah menetapkan ani ketulu kulla sahirin au sahiratin. Di dalam Sahih Bukhari dari Bajalah Ibni Abdah qala, dia berkata bahwasanya Umar ibn Khattab telah menetapkan suatu ketetapan untuk membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Qala, maka beliau berkata, faqatalna thalatha sawahir, maka kami telah membunuh 3 orang tukang sihir. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hukuman had ya bagi penyihir adalah dibunuh. Hukuman had. Paham ya hukuman had ya? Baik dia taubat ataupun tidak, tetap dibunuh. Ibarat seseorang yang dia berzina ya, dia sudah punya suami atau istri, hukuman hadnya apa? dirajam. Walaupun dia sudah bertobat tetap dirajam. Wasah an Hafsah, dan telah sah dari Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Anha amarat biqatli jariyatin, bahwasanya beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya. Laha saharatha, miliknya, budak miliknya yang menyihirnya. Jadi Hafsah pernah memiliki seorang budak dan budak tersebut menyihir Hafsah. Kemudian Hafsah memerintahkan untuk membunuhnya. Fakutilat, maka dibunuhlah tukang sihir tersebut. Wa kadzalika saha an Jundub yaqala Ahmad an thalathati min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga telah sah dari Jundub dan Ahmad berkata dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu adalah dibunuh. Ya. Adapun di dalam kitab At-Tamhid di sana ada sedikit perincian pendapat dari para ulama tentang hukuman bagi penyihir. Disampaikan oleh Syekh Al-Usayyid di dalam kitabnya At-Tamhid, itu ada tiga pendapat. Yang pertama, annahu yuqtalu mutlaqan riddatan. Bahwasanya hukuman bagi tukang sihir itu adalah dibunuh secara mutlak karena riddah. Yang telah melakukan suatu kemurtadan. Yang para ulama yang berpendapat seperti ini beralasan li'annahu la yakunu sihru ila bisyirkin, karena tidaklah terjadi sihir itu kecuali dengan kesyirikan. Jadi para ulama memandang ya hukuman bagi penyihir itu dibunuh secara mutlak, bunuh. Karena tidaklah sihir itu terjadi kecuali di dalamnya ada unsur kesyirikan. Adapun yang kedua dirinci. Dilihat bentuk sihirnya. Tadi sebagaimana sudah kita jelaskan macam-macam sihir, jika ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi berapa? Dua. Syirik akbar dan kabiratun min kabairil dunub. Ya, dosa besar. Kapan yang syirik akbar? Jika di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan. Yang dosa besar, yang di dalamnya tidak ada unsur peribadatan kepada syaitan. Maka ya ulama, ya pendapat yang kedua ini mereka berpendapat bahwasanya dia dibunuh jika sihirnya ada unsur kesyirikan dibunuh sebagai bentuk had, wayuqtalu haddan sebagai bentuk had. Evan ya, yang pertama nih dia dibunuh karena idza kana sihru bisyirkin, dia dibunuh jika sihirnya itu mengandung kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, dia dibunuh jika, ini pendapat yang kedua, dia dibunuh jika sihirnya itu mengandung kesyirikan. Wa yuqtalu haddan, dan dia dibunuh sebagai hukuman had, idza kana sihruhu, jika sihirnya ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fi israq. Dia dibunuh sebagai hukum had jika sihirnya itu sampai membunuh orang lain. Yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, tapi dia dibunuh karena apa? Jika sihirnya ini yang tidak ada unsur kesyirikan sampai membunuh orang lain. Misalnya ada orang, dia membunuh, mensihir seseorang yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Dengan obat-obatan, dengan asap. Yang menyebabkan orang yang tersihir adalah apa? Mati, meninggal. Maka dia dibunuh sebagai had, tidak dianggap murtad. Ya, beda jenis yang pertama nih. Tukang sihir yang dia di dalamnya ada unsur kesyirikan, dia dibunuh kenapa? Sebagai bentuk apa? Riddah. Karena dia telah keluar dari Islam. Ya, murtad. Berarti tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Beda dengan jenis yang kedua. Dia dibunuh sebagai hukuman had. Jika apa? Jika sihirnya ini sampai ada membunuh seseorang. Yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, maka dia dihukum had. Tapi tidak sampai dianggap kafir keluar dari Islam. Kenapa? Itulah, tadi Anda bilang mungkin ulama yang membagi sihir menjadi dua ini, sihir ditinjau dari sisi apa? Bahasa, lugo, pengaruhnya. Ya. Adapun yang dimaksud dalam sihir yang kita bahas di dalam kitab ini adalah sihir secara syar'i. Yang memang sihir itu mesti di dalamnya pasti ada unsur kesyirikan. Al-qawlu alladhi uziya ila Syekhul Islam, pendapat yang ketiga ini, pendapat yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, annahu yutraku amruhu ilal imam. Ya, bahwasanya urusannya diserahkan kepada imam, pemimpin pada saat itu. Ya, jika misalnya imam melihat kalau dibunuh ada maslahatnya, maka dibunuh. Jika melihat bahwasanya kalau dibunuh itu tidak ada maslahatnya, menimbulkan suatu mudarat, maka tidak dibunuh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi diserahkan kepada pemerintah. Kalau kita di sini ya enggak boleh main hakim sendiri. Wah, ada tukang sihir langsung bunuh, enggak boleh. Ya. Kemudian poin yang ke-8. Ini ana ambil poin yang ke-8 ini dari kitab Muqarrar, ya, Muqarrar yang dijadikan Muqarrar oleh Kerajaan Saudi yang digunakan untuk tingkat Salafiyah Wusta. Yang saja memang di sana tidak menyebutkan dalilnya, ya. Di antara min subuli alwiqayati minas sihri. Di antara cara membentengi diri dari sihir. Sebagainya tidak disebutkan dalilnya. Yang pertama adalah salatul fajri fi jamaah. Salat fajar secara jamaah, salat subuh berjamaah. Ini salah satu sebab seseorang terbentengi dari sihir. Salatul fajri fi jamaah. Di antara keutamaan salat berjamaah, dan di antara keutamaan salat subuh dapat membentengi seseorang dari pengaruh sihir. Yang kedua, at-tahassunu bil auradi asyariyah. Membentengi diri dari wirid-wirid yang syar'i. Yang intinya kalau kita lihat ini, kita lihat wirid-wirid yang disebutkan di dalam kitab ini adalah wirid-wirid yang sering kita baca tatkala kita zikir pagi dan petang. Setelah subuh dan setelah salat asar. Qiraatul al-muawwidzat thalathata marrat fis shabah wal masa wa indal naum. Al-muawwidzat, tahu ya? Al-ikhlas, al-falaq sama an-nas. 3 kali pagi dan sore wa indan naum, dan tatkala mau tidur. Kemudian qiraah ayatil kursi fi shabah wal masa, membaca ayat kursi pagi dan petang. Kemudian qiraah al-ayataini min akhir suratil baqarah, dan secara umum adalah surat al-baqarah, ya. Membaca 2 ayat akhir dari surat al-baqarah. Di sini ada dalilnya, man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fil lailatin kafatahu. Ya, barang siapa yang dia membaca 2 ayat yang akhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, kafatahu, maka 2 surat tersebut akan mencukupinya, akan menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sami' wa huwa samiul alim 3 kali subuh, pagi dan petang. Kemudian membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi dan petang. Jadi intinya adalah zikir-zikir yang biasa kita baca pagi dan petang. Maka sebaiknya bagi kita ini jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang, ya, untuk membentengi diri kita dari sihir. Ya. Mungkin ada mungkin saja, ya, ada orang-orang yang iseng pada kita mencoba untuk menyihir kita. Mungkin antum mungkin wajahnya terlalu ganteng. Ya. Ada seorang perempuan yang suka sama antum, kan, antum terkena disihir misalnya. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian cara yang ketiga adalah memakan 7 butir buah kurma ujwah pada pagi hari. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, man tasabbaha bisab'i tamrat ajwah lam yadurruhu dzalikal yaum samun wala sihrun. Jadi barang siapa yang pada pagi hari dia makan 7 butir kurma, maka tidak memudaratkan demikian itu pada hari tersebut samun wala sihrun, racun maupun sihir. Adapun pendapatnya Syekh bin Baz ya beliau tidak mengkhususkan hanya buah, hanya kurma ajwa. Semua kurma, kata beliau, ya bisa dijadikan sebagai penangkal apa? Sihir. Baca dimakan 7 butir setiap pagi. Ya, untuk membentengi diri. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, penjelasan dalilnya. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan kufurnya sihir, atau haramnya sihir, atau syiriknya sihir. Dalil yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Baqarah ayat 102-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawji, wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idznillah." Ila akhir ayat. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya Syarah Nawaqidul Islam, ya, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu kufur dari berbagai macam sisi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu kufur dari berbagai macam sisi. Wa annahu min nawaqidil Islam, dan sihir ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Wadzalika, kata beliau, dan diantaranya yang demikian itu, ya, yang pertama adalah pada lafaz firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Ayat ini terkait dengan keyakinan orang-orang Yahudi, ya, yang mereka meyakini bahwasanya yang mengajarkan sihir adalah Nabi Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Maka Allah bantah. Wa ma kafara Sulaimanu. Bantahannya Allah apa? Wa ma kafara, dan tidaklah Sulaiman itu kafir dengan sebab mengajarkan sihir. Ya, tatkala orang-orang Yahudi menuduh yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman, Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang belajar sihir adalah kafir. Ya, ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Allah taala, walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang mereka kafir. Kenapa mereka kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Berarti ya, mengajarkan kepada manusia sihir hukumnya adalah kufur. Walakinna syayatina kafaru, akan tetapi syaitan-syaitan yang mereka kafir. Sebabnya apa? Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ma yu'allimani min ahadin, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, maksudnya siapa ini? Dua malaikat yang Allah jadikan sebagai ujian, ya. Allah jadikan sebagai ujian. Kalau syaitan mengajarkan sihir, memang dia sebagai fitnah. Ya, fitnah. Tapi kalau malaikat ini, dua malaikat, malaikat ini bibal yang ada di negeri Babil, Allah turunkan sebagai ujian untuk manusia. Ya, bukan berarti malaikatnya kufur, bukan. Memang sengaja Allah, yang pasti ada hikmah di dalamnya, Allah utus dua orang malaikat yang Allah jadikan ujian bagi manusia. Oleh karena itulah, di dalam ayat ini, tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan kepada manusia ilmu sihir apa? Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang ilmu sihir, hatta yakula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur dengan sebab mempelajari ilmu sihir. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, walaqad alimu, dan sungguh apabila mereka mengetahui, lamanistarahu malahu fil akhirati min khalam. Barang siapa yang dia membeli sihir, dalam artian dia membeli, mempelajari sihir, ya, tidaklah ada baginya di dalam akhirat dari keberuntungan. Dinafikan keberuntungan bagi orang yang membeli apa? Sihir. Orang-orang yang mempelajari sihir, ya, mungkin tujuannya agar dia mendapatkan uang dari sihir yang dia miliki. Ya, tatkala dia membeli sihir, mempelajari ilmu sihir, ya, dia ada mencari keuntungan dunia. Maka orang yang seperti ini tidaklah di akhirat dari keberuntungan. Ya, tatkala dinafikan keberuntungan di akhirat, hal ini menunjukkan bahwasannya mempelajari sihir adalah hukumnya kufur. Kemudian Allah berfirman, walau annahum amanu wattaqau. Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa, dan seandainya walau annahum, dan seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, menunjukkan apa? Mereka tidak beriman dan bertakwa. Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa, tentulah mereka tidak akan membeli atau mempelajari sihir. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang belajar sihir itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak bertakwa. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalil yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah itu? Qala, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, wasihru, sihir. Yang ketiga, waqatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang selanjutnya, wa'aklur riba, memakan riba. Kemudian selanjutnya, wa'aklul mal yatim, memakan harta anak yatim. Watawalli yawma zahfi, selanjutnya adalah lari dari medan pertempuran, tatkala berkecamuk. Kemudian yang terakhir, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang mukminat yang baik-baik dituduh berbuat zina. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu ay ibta'idu, ya, maknanya adalah jauhilah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, lafaz ijtanibu ablagu min la taf'alu. Ya, lafaz ijtanibu itu lebih ablak, maknanya lebih dalam dibandingkan la taf'alu. Di dalam hadis ini Rasul tidaklah mengatakan la taf'alu sab'al mubiqat, la taf'alu, ya. Tapi Rasul mengatakan apa? Ijtanibu. Tidak mengatakan la taf'alu. Mengapa? Karena lafaz ijtanibu ini lebih ablak, lebih dalam dibandingkan la taf'alu. Dijelaskan oleh Syekh, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, li anna al-ijtinab yakni tarkus syai' wa tarkul asbabi al-musilati ilaihi. Ya. Yang maknanya ijtinab adalah meninggalkan sesuatu dan meninggalkan segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Beda dengan la taf'alu. Ya, kalau taf'alu meninggalkan sihir, sekedar meninggalkan sihir selesai. Tapi kalau ijtanibu, jauhilah segala perkara, ya, jauhilah sesuatu tersebut dan jauhilah segala perkara-perkara yang bisa mengantarkan kalian kepada perbuatan tersebut. Ini, ya, ini mana dari ijtanibu. Jadi lebih ablak, maknanya lebih dalam, yaitu 7 perkara yang di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna. Kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dengan penjelasan yang bagus yang tadi pun ana nukil pada awal-awal, ya. Sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 perkara tersebut yang membinasakan. Kenapa? Li'annal insan la yumkinu, dikarenakan manusia tidaklah mungkin menjauhi sesuatu kecuali setelah dia mengetahui sesuatu tersebut. Ya, maka ini adalah merupakan dalil bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk bertanya tentang perkara-perkara yang haram, untuk mengetahui perkara-perkara yang syirik. Sampai kapan? Dia bertanya, mempelajari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syirik, sampai dia mampu menjauhinya. Dan tidak mungkin kita aman dari kesyirikan sampai apa? Sampai mati. Makanya tatkala kajian bersama Ustaz Firanda di Jaminul Rahman ya, tentang menggugah keikhlasan ya para sahabat saja, di antara mereka ada yang pernah tergoda dengan dunia ya, minhum man yuridu dunya wa minhum man yuridul akhirah ya, pada perang Uhud di antara mereka ada yang menginginkan dunia, menunjukkan apa ya, ketidakikhlasan di antara mereka pada saat itu ya, para sahabat saja bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, terutama kesyirikan yang terkait dengan hati. Kemudian beliau mengambil suatu faedah ya, bahwasanya itulah ya, bahwasanya kita wajib untuk mempelajari yang namanya tauhid, macam-macam kesyirikan. Karena beda ya, ilmu yang terkait dengan masalah keyakinan, amalan hati, beda dengan amalan yang zahir. Kalau kita belajar fikih, tata cara sholat Nabi, ya sekali belajar, selesai, kita bisa mempraktekannya. Tapi kalau masalah akidah, keyakinan, ya itu harus sering kita lakukan, kita sering pelajari. Kita yakin, kita paham. Tatkala tertimpa musibah harus apa? Sabar. Tapi mengamalkannya sulit. Kita tahu bahwasanya kita nggak boleh riya, tapi mengamalkannya sangat sulit. Oleh karena itu senantiasa kita harus mengingat hal-hal tersebut. Maka sering kita lihat kajian-kajian membahas masalah riya, membahas masalah ini. Padahal sering kali kita ikuti. Memang harus, kita harus diingatkan. Karena memang mengamalkan sesuatu hal yang terkait dengan amalan hati itu sangat, sangatlah sulit. Ya, kemudian beliau di sini membawakan perkataan Hudzaifah yang tadi Ana sampaikan, bahwasanya kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, adalah manusia mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, adapun saya bertanya kepada manusia tentang keburukan agar saya tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, mungkin ini dulu ya. Insyaallah besok kita akan lanjutkan penjelasan dalil yang kedua ini. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Dan model Ana itu kalau ada pertanyaan antum tulis, dan insyaallah pertemuan yang akan datang depannya kalau Ana bisa Ana jawab ya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari Ana pribadi dan dari syaitan, dan Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.